Thank you. walaupun ayah sejak tercinta almarhum juga khusus dan ada, ternyata anak Pak Sandi masih kompak terus, selalu saling menjaga. Sosial buat semua, kamu anak yang paling besar, kamu dititipin bapakmu adik-adik yang sedikit banyaknya. Ya, Lin? Ya, enggak. Ya, Kristin, ya sabar. Karena memang anak-anaknya almarhum, cucuku masih...